Kita berlindung kepada Allah SWT supaya tidak termasuk kepada Bani Israel yang dilaknat oleh nabinya. Tiada lain kata Allah, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Hal itu disebabkan pula karena mereka tidak melarang, tidak saling melarang, tidak saling memperingatkan dari kemungkaran yang mereka lakukan. Istilah kitanya cuek, cuek bebek, tidak mau peduli terhadap kemungkaran yang dilakukan di kanan dan kirinya, di depan dan di belakangnya, terhadap kemungkaran dari teman-teman duduknya. Maka sungguh hal ini kata Allah SWT, la bi'sa ma kanu yaf'alun, alangkah jeleknya apa yang mereka lakukan. Menunjukkan sukutihim alal munkar, sukutihim alal ma'asi, yu'addu fi'lan. Diamnya mereka terhadap suatu kemungkaran, terhadap suatu kemaksiatan, itu dihitung sebagai satu perbuatan. Jadi diam itu perbuatan. Tanya. Diamnya seseorang terhadap kemungkaran, Allah sebutkan Nabi sama kanu yaf'alun, perbuatan yang paling jelek. Tanya. Sehingga tidak bisa dijadikan alasan saya diam mengingkari, ya, iman di hati. Justru itulah sebagai perbuatan yang paling jelek. Karena bentuk ingkarul munkar bil qalb, dengan hati, sudah kita lalui di ayat An-Nisa Al-An'am, fala ta'udhu ma'ahum. Bentuk mengingkari kemungkaran, kemaksiatan dalam suatu majlis dengan teman-teman duduk kita, tiada lain yaitu tidak duduk dengan mereka. Tidak duduk dengan mereka, itu bentuk pengingkaran dengan hati. Akhwatu fillah rahiman rahimakumullah, ini ya, akibat kesudahan yang jelek diakibatkan tidak peduli dengan teman-teman yang sekitarnya. Timbulnya laknat Allah SWT melalui para nabinya. Dan juga sebagai perbuatan yang sangat jelek di sisi Allah SWT ketika seorang diam, bisu. Tanya. Sebagai syaitan ahras, syaitan yang bisu. Dan diamnya dia bukan menunda pada waktunya, ya. Ada kalanya seseorang diam tidak mengingkari karena dia menunda waktu yang tepat untuk mengingkari perbuatan tersebut. Tetapi diamnya ini ternyata apa? Tidak enak, bahkan tidak sanggup untuk mengingkarinya. Tanya. Maka selamatkan diri engkau untuk tidak duduk dengan majlis seperti ini. Qala Abu Bakrin Ahmad ibn Ali Ar-Razi Al-Jassas fi ahkami Al-Quran. Dikatakan oleh Abu Bakar Ahmad ibn Ali Ar-Razi Al-Jassas dalam kitabnya Ahkamul Quran, kata beliau, fi hadhihi al-ayati ma'ama dhakarna min al-khabari fi ta'wiliha. Dalam ayat ini disertai dengan apa yang kami sebutkan dari hadis yang menerangkan tentang tafsir ayat ini, maka dalam ayat ini kata beliau, dalalatun 'alan nahyi 'an mujalasatil mudhhirina lil munkar. Ayat ini sebagai bukti, dalil yang menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah SWT melarang untuk duduk-duduk bermajelis. Sila, ya, toib, atau yang lainnya. Dengan siapa? Al-mudhhirina lil munkar, dengan orang-orang yang jelas-jelas menampakkan kemungkarannya. Berani terang-terangan dalam kemungkarannya, maka jangan kau duduk dengan mereka. Tidak takut dengan kemungkaran yang dia lakukan. Ini bahayanya dengan orang-orang yang mudhirin, mujahirin, terang-terangan, tidak ada basa-basi lagi. dengan kemungkaran yang dia lakukan. Tetapi terang dan jelas gamblang. Tanya. Dan dia sebagai orang yang tahu tentunya bahwasanya itu adalah perbuatan mungkar. Ya dan billah tentunya. Wa annahu la yaktafi minhu bin nahyi dunal hijran. Dan bahwasanya tidak cukup tentang mereka hanya dilarang, tidak boleh duduk dengan mereka, tetapi harus pula untuk al hijran, dihajar, dijauhi. Tidak cukup untuk kita menjauhi, atau tidak cukup untuk kita tidak duduk dengan dia, tapi lanjutkan dengan perkara berikutnya, yaitu al hijran, dengan menjauhinya. Tidak cukup dilarang saja duduk dengan mereka, tetapi apa? Diharuskan pula untuk dihijr, dijauhi orang tersebut. Diberikan peringatan, dijauhinya tentunya karena Allah. Kita cinta karena dia, atau cinta kepada dia karena Allah, agar dia kembali, agar dia berpikir bahwasanya apa yang dia lakukan itu salah, keliru. Bukan apa yang dia lakukan malah diikuti, ditiru. Yang lain berandai-andai pula untuk ikut meneladani jalannya. Tanya. Wah, ada pendahulunya, si fulan. Oh iya, ngajinya juga udah lama dia. Oh, berarti kalau si fulan melakukan benar. Tanya. Ngajinya udah kahot katanya. Kalau kayak pohon sudah janggutan ngajinya. Ya, seperti itu. Sehingga orang lain meniru. Ini yang merusaknya. Merusak sofis salafiyin, barisan salafi. Ketika ada orang-orang yang mereka cenderung dan condong kepada hizbiyin, ahlul ma'asi wal bid'ah, kemudian diikuti oleh yang lainnya. Dan aneh yang tidak merasa bahwasanya hal itu adalah bentuk kecondongan dan kecintaan terhadap ahlul ahwa wal bid'ah. Maka orang yang seperti ini dijauhi, tidak duduk dengan dia, tidak berhubungan dengan dia. Agama jelas bahwasanya dibangun di atas wala wal bara. Kepada siapa kita berwala, kepada siapa kita berwara, berbara. Seperti itu. Itu semua tujuannya tidak lain karena hubbu fillah wal bughdu fillah. Cinta dan benci karena Allah. Semata-mata agar dia kembali mendapat hidayah. Semata-mata agar dia berpikir bahwasanya apa yang dilakukan itu salah. Tetapi kalau dia diikuti, ditemani, didekati, enggak ada dia berpikir buktinya yang lain butuh saya. Ya. Sakit, butuh tenaganya, butuh uangnya, butuh kendaraannya, dan yang lainnya. Tidak ada peringatan kepada dia. Khadifillah rahiman dan makhluk Allah, ini bahaya bagi orang-orang yang mudhirin, mujahirin. Tidak pakai basa-basi lagi. Tidak pakai pembukaan lagi. Tidak pakai prolog lagi. Jelas, terang, gamblang perbuatannya. Cenderung pada mereka. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan dalam hadis Abu Hurairah, muttafaqun alaih, kata Rasul, kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin. Seluruh umatku itu akan diampuni, akan dimaafkan dari kesalahan-kesalahannya, illa al-mujahirin, kecuali orang-orang yang terang-terangan dalam berbuat maksiatnya. Enggak ada rasa malu. Padahal kita dulu mungkin duduk-duduk, ya, atau main saja dengan orang-orang yang jelas ada ikhwan malu. Ini apa jelas? Bahkan bangga menceritakan kepada orang lain, bagus ta'awun mereka, bagus pendidikan mereka, bagus ini itu yang ada pada mereka. Mujahirin. Sehingga Rasulullah SAW kecualikan, seluruh umatku akan diampuni, akan dimaafkan dari kesalahan-kesalahannya, dari kemaksiatannya, illal mujahirin, kecuali bagi orang-orang yang terang-terangan sudah enggak mau peduli lagi. Ya. Uang-uang saya, waktu-waktu saya akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Thayyib. Tetapi bukankah agama ini dibangun di atas nasihat? Agama ini dibangun di atas nasihat, dan itu adalah prinsip agama kita, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis shabr. Saling menasihati kalau saudaranya salah. Tetapi kenapa kau Anda dinasihati? Ini urusan saya. Orang lain enggak usah ikut campur. Ya. Apakah dengan demikian lakum dinukum waliyadin? Ya, silakan. Prinsip kamu seperti itu, prinsip saya seperti ini. Kalau jelas sikapnya semuanya kepada mereka, walhamdulillah. Tetapi ini apa tadi? Membuat kerusakan di tengah-tengah salafi. Bergabung dengan mereka, iya, ahli bid'ah al-ahwa. Dengan para salafiyin pun iya. Membingungkan tidak? Membingungkan sebagian orang, tetapi di sebagian yang lain tidak. Ya, orang yang seperti ini tadi membuat rusak barisan salafiyin. Khawatifillah rahimani wa rahmatullah. Itu orang yang mujahirin, terang-terangan. Apa bentuk terang-terangannya? Dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya'malu rajulu bilaili wa yusbihu yaqul amiltu fil barihata kada wa kada. Ditutupi di malam harinya, dikasih satr penutup oleh Allah SWT tentang kemaksiatan yang dia lakukan. Tetapi di pagi harinya dia mengatakan kepada orang lain, saya tadi malam hari atau di malam hari melakukan ini itu. Cerita dengan bebas, bangga dengan apa yang dia lakukan, bangga dengan apa yang diposting dari kemaksiatan. Maka orang yang seperti ini tadi dikecualikan, tidak akan dimaafkan oleh Allah SWT. Kemudian kata Rasul, yasturuhu rabbuhu billayli wa yusbihu yakshifu syatrallah. Di malam hari Allah tutupi dia dari apa yang dia lakukan, dari perbuatan-perbuatan salahnya, kejinya, maksiatnya. Di pagi hari dia sendiri yang membongkar penutup yang telah Allah tutupkan untuk dirinya. Maka ini mujahir, ya, terang-terangan menjelaskan tentang kondisi diri, bangga dengan apa yang dia lakukan. Sehingga intabihu hafidhakumullah, ya, agama kita dibangun di atas an-nasiha, ad-dinun nasiha, qulna lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi. Atau qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li ummatil muslimin wa ummati wa ummatihim, dan engkau termasuk ummatul muslimin. Keumuman kaum muslimin yang harus dinasihati ketika salah. Karena Allah SWT telah nyatakan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takut kalian terhadap suatu fitnah, yang fitnah itu tidak akan melanda kepada kehususan kelompok tentu, orang tertentu saja. Orang lain pun sama, kaciwit kulit ke bawah daging istilahnya. Ketika ada seorang yang berbuat maksiat, fitnah itu bukan turun kepada dia saja, tetapi akan turun pula kepada orang lain. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Fitnah itu tidak akan turun kepada orang zalim khusus, tidak. Orang yang beriman pun, orang yang istiqomah pun di atas sunnah, disebabkan karena kemaksiatan seorang ini, mereka pun akan merasakan hukumannya dari Allah SWT. Disebabkan siapa? Disebabkan orang yang zalim ini. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Iya. Apakah dia mengatakan ini, ya, urusan saya, enggak usah ikut campur? Apakah dia mengatakan dosanya saya tanggung, kalau ada azab saya yang diazab, jangan kalian? Apakah seperti itu? Ada enggak orang zalim mengatakan seperti itu? Ya. Kalau Allah SWT hendak mengazab, yang diazab cukup saya saja. Kalau memang apa yang saya lakukan itu salah, kalian orang-orang yang istiqomah tidak boleh diazab. Ada seperti itu Allah SWT memilih? Tidak. Tetapi kalau sudah Allah SWT menghendaki azab, hukuman, yang beriman pun kena, ya, yang kokoh di atas sunnah pun kena diakibatkan tadi oleh orang ini. Itu namanya apa? Fitnah yang akan melanda bukan khusus kepada orang yang berbuatnya saja. Bukan khusus kepada orang yang berbuatnya saja, sehingga takut fitnah itu. Oleh karena itu tadi mimbab al-munasahah, nasihat, ditegakkannya hal ini, ya, sebagai baraati zimmah, lepasnya tanggung jawab dan celaan Allah SWT kepada kita, maka kita tunaikan nasihat kepada saudara-saudara kita yang menzalimi dirinya sendiri, ya, tidak mengindahkan nasihat, bimbingan para ulama, para ahli ilmu, saudara-saudaranya yang menunjukkan cinta kepada dia sehingga adanya nasihat. Tanya, kalau saudara kita enggak cinta, enggak mungkin mereka menasihati. Ya. Enggak cinta mereka rela seseorang bergelimang di atas kesesatannya. Tetapi yang cinta tentunya akan segera menghentikan, memperingatkan, tanya, memberikan masukan. Seperti itu ayuhal muslimun ibadallah rahiman rahimakumullah. Ya, sehingga kita takut azab itu, takut hukuman Allah SWT akan mengena kita semua diakibatkan segelintir manusia yang berbuat kemaksiatan, ya, berbuat zalim, ya, mengikuti kebidahan kelompok tertentu ataupun hawa nafsu kelompok tertentu, sehingga petakanya meliputi kita semua. Ya dan billah sallallahu ta'ala assalam. Ya, sehingga itu ingat, sadarkan saudara-saudara kita, ya. Jadi ujiannya itu bukan untuk kamu saja, kami pun kena seperti itu. Ayuhal muslimun ibadallah. Wa qala al-Qurtubi bi tafsirihi, demikian pula dikatakan oleh al-Qurtubi dalam tafsirnya. Qala Ibnu Athiyyah, dikatakan oleh Ibnu Athiyyah, wal ijma' mun'aqidun ala anna an-nahy 'anil munkari fardun liman ataqahu wa amina ad-dararu ala nafsihi wa ala al-muslimin. Kata Ibnu Athiyyah, ijma' telah ada kesepakatan, yang ijma' tersebut mun'aqid, dianggap sah, disepakati bahwasanya larangan, ya, atau melarang dari mungkaran, melarang dari kemungkaran, seluruh jenis mungkar, wa ma ankara syari'u al munkar ma ankarahu syari', yang diingkari oleh syariat maka itu mungkar. Seluruh perkara yang diingkari oleh syariat maka disebut mungkar, baik itu diingkari dalam Al-Qur'an ataupun sunnah. Ya, sehingga kemungkaran banyak, kuncinya, tolak ukurnya, hal itu diperingatkan oleh syariat di dalam Al-Qur'an ataupun sunnah, maka ini adalah mungkar. Maka melarang dari kemungkaran merupakan fardun liman ataqahu, kewajiban bagi orang yang mampu menghilangkannya, melarangnya, mencegahnya. Kita seorang bapak mampu melarang kemungkaran yang ada pada istri kita, ya, seorang kepala rumah tangga pada anak kita, itu sangat-sangat mampu. Karena kita adalah qaimun, pemimpin, ar-rijalu qawwamuna 'alan-nisa, laki-laki pemimpin dari kalangan wanita, istri dan anak-anaknya, sehingga sangat-sangat mampu untuk amar ma'ruf nahi munkar kepada mereka. Demikian pula mungkin penguasa, dari mulai yang terkecil RT sampai presiden, mereka penguasa sangat-sangat mampu untuk mengingkari kemungkaran yang ada di daerahnya. Sehingga faktor apa yang menghalangi untuk amar ma'ruf nahi munkar? Karena mampu untuk melakukannya. Atau mungkin engkau seorang guru, maka engkau sangat-sangat mampu untuk mengingkari kemungkaran yang ada pada murid-muridnya. Tanya. Sehingga bagi yang mampu untuk melarang, mencegah dari berbagai macam kemungkaran, hal itu fardun, suatu kewajiban. Dan juga wa amina dararu ala nafsihi wa ala muslimin, dengan catatan pula dia aman, merasa aman terhadap dirinya. Ketika dia mencegah dari suatu kemungkaran, dia aman. Tidak ada faktor yang akan membinasakan dia. Tidak ada perkara-perkara yang akan menyakiti dia. Kemudian dia diteror umpamanya, atau dia diintimidasi. Dia punya kekuatan, dia punya suara, dia punya pengaruh. Ya, tadi baik di rumah tangganya atau di lingkungannya, sehingga menunjukkan aman terhadap dirinya sendiri. Tidak ada perkara yang lain, tidak ada yang dia risaukan, tidak ada yang dia takutkan. Itu menunjukkan aman ala nafsihi, ya, aman terhadap dirinya sendiri. Tidak ada kemungkinan besar yang akan mencelakakan dirinya, membahayakan dirinya. Dan juga wa alal muslimin, aman bagi keumuman kaum muslimin. Apa yang telah kita sebutkan ketika Syekhul Islam melewati kaum Tatar yang mereka mabuk, ya, minum minuman keras, tidak diingkari oleh Syekhul Islam karena dari fikih beliau, pemahaman beliau yang mendalam, bahwasanya kalau diingkari mereka, hal itu akan merusak kaum muslimin. Mereka akan meranjah, ya, mengambil, merampas harta-harta kaum muslimin. Sehingga dari bab ini, karena tidak merasa aman terhadap kaum muslimin jika diingkari kemungkaran tersebut, untuk meminimalisir, ya, untuk taklil, mengurangi, ya, menyedikitkan dari kemungkaran yang terjadi, maka sudah, biar mereka saja yang melakukan kemungkaran, supaya tidak bertambah kemungkarannya kepada orang lain. Sehingga dibiarkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tetapi tadi, jika engkau merasa aman untuk diri engkau sendiri, aman untuk masyarakat, kaum muslimin dan yang lainnya, ingkari kemungkaran itu. Tanya. Ingkari kemungkaran itu. Ya. Terlebih ini penguasa kita. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kekuatan kepada penguasa kita, para pemimpin kita, untuk mengingkari kemungkaran-kemungkaran yang ada, yang tentunya mereka lebih mampu, lebih berkuasa, lebih memiliki kekuatan. Ya. Sementara pinggir-pinggir Kalimalang, tanah-tanah kosong dimanfaatkan, semakin banyak warung-warung yang tidak jelas. Jadi ini butuh keterketukan tentunya dari para penguasa kita. Semoga mereka memperingatkan, ya, perkara-perkara ini dan menghilangkannya. Fa in khafa fayunkiru biqalbihi wa yahjuru dzal munkar wa la yukhaliquhu. Ini kata Ibnu Athiyah. Kalau engkau takut terhadap dirimu sendiri, khawatir ada perkara-perkara lain yang akan menimpa diri engkau, khawatir tadi diculik tengah malam, ya, diincar dia, ini si fulan ini yang tadi melarang ini, melarang itu, hati-hati nanti malam tak culik kamu pokoknya. Ya, kalau khawatir seperti ini, ya, dan memang antum lemah, nggak punya bela diri wala syai, ya, pisau aja nggak punya di rumah pokoknya, ya, maka apa, ingkari dengan hati, kata beliau. Ingkari perbuatan kemaksiatan tersebut dengan hati. Tetapi setelah dia mengingkari perbuatan tersebut dengan hati, wa yahjuru dzal munkar, dia jauhi para kemungkaran itu. Jangan didekati. Jangan malah ahla, pokoknya. Ya. Ahlan wa sahlan. Ta'al, pokoknya. Diajak. Ya, salaman dan yang lainnya. Dan juga kata beliau, wala yukhalituhu, jangan bergaul dengannya, ya, jangan bergaul dengannya. Itu bentuk kemungkaran dengan hati, bukan nyelonong duduk, tetapi apa? Yahjuru, menjauhinya, wala yukhalifu, dan tidak mempergaulinya. Wa qala hadzaku ahli ilm, dan dikatakan oleh para terkemuka dari ahli ilm, kata mereka, walaysa min syartin nahi ayyakuna saliman an ma'siyatin bal yanhal usata ba'duhum ba'da, atau bal yanhal usatu ba'duhum ba'da, bukan syarat dari seseorang yang hendak melarang dari kemungkaran dia harus selamat dari kemaksiatan, tetapi hendaknya orang yang bermaksiat pun melarang sebagian mereka kepada sebagian yang lain, ya. Peperihan gitu. Tahu peperihan? Pedih. Peperihan itu pedih, ya. Kata mereka, peperihan saya, katanya. Tanya. Apa bahasa kitanya? Apa berisiko? Kata orang tua, nak ke masjid, ya. Sholat kamu, katanya. Apa istilahnya? Lanjutannya, ya. Peperihan bapak sini teh sholat, gena atuh maneh mah sholat. Seperti itu kalau kata orang Sunda. Apa kalau bahasa Indonesia nya? Kalau memerintah sholat, kenapa dia sendiri enggak sholat? Bagaimana kalimatnya? Hah? Siapa yang ahli Indonesia? Nak sholat tuh bapaknya, tapi bapaknya enggak sholat. Hah? Kadung bapak enggak sholat gitu. Apa yang lebih tepat lagi? Seperti itu. Kepada yang lain dia berusaha untuk menekan, ya, berbuat baik, berbuat baik. Dia sendiri tidak. Ya. Sholat tadi. Ya. Karena bapak enggak sholat, kamu mah harus sholat. Seperti itu. Jangan ikut ikutan bapak. Katanya. Bapak mah ngaprak sini, ngaprak sana. Katanya. Kamu harus taat, sholat. Seperti itu. Maka ini orang yang hendak melarang dari kemungkaran tidak disyaratkan selamat, suci, ya, dia sebagai ahli taat murni. Tetapi hendaknya pula yang bermaksiat pun melarang kepada orang lain supaya tidak mengikuti dia, tidak dobel dosanya. Dosa dia melakukan maksiat, kemudian dosa diikuti oleh orang lain tadi, ya. Dan keduanya jelek, tetapi ada mendingnya, ya. Cuman tugas dia melarang supaya orang lain, ya. Sehingga kalau dia cenderung pada al-bidah, yang lain di stop, jangan ikuti saya. Ketika dia bergaul dengan al-bidah al-ahwa, yang lain di stop, jangan malah diajak. Kalau banget diiming-imingi, jangan. Ya, karena dosanya akan semakin bertumpuk. Ya, dosanya akan semakin bertumpuk. Dan tentunya semakin sempurna ketika orang yang hendak melarang itu dia sendiri tidak melakukannya. Ya, tetapi kalau yang melarang melakukannya itu tercela. Cuman untuk lebih meringankan dari ketercelaannya, dari dosanya, hendaklah dia melarang orang lain supaya tidak mengikuti jejaknya, kesalahannya. Tanya. Ini disebutkan oleh para ulama, di antaranya oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam Syarah Riyadhus Shalihin, dalam syarat yang seorang yang melarang kepada kemungkaran dan memerintahkan kepada yang ma'ruf. Sehingga yang memerintahkan kepada yang ma'ruf pun tidak disyariatkan atau tidak disyaratkan harus seorang yang taat. Seperti itu sama. Wa qala ba'dul usuliyyin, demikian pula dikatakan oleh sebagian ahli usul, kata mereka, fardun 'alal ladzina yata'atuna al-qu'usa ayyanha ba'duhum ba'dha, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang mereka berada di pesta minuman khamr. Yata'atuna al-kus, orang ini. Yata'atuna al-kus, yang sering antum lihat mungkin, yang saling mengadukan gelas dengan gelas, ini tren. Sehingga orang yang berada di pesta tersebut, ya, pesta minuman keras kebanyakannya, kalau mengadukan gelas dengan gelas itu, yang diadukan itu tadi apa? Minuman keras. Air putih, kopi untuk apa diadukan? Gak ada sejarahnya kopi diadukan sebelum diminum. Sehingga orang yang terjatuh kepada perbuatan tersebut, pesta minuman keras, hendaklah mereka pun ayyan ba'duhum ba'dho, melarang sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Kata ulama usul, wastadallu bihadhil ayah, mereka berdalil dengan ayat ini. Qalu li'anna qawlahu, karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu, sebab la'na. Ya Allah, laknat mereka Bani Israel melalui Daud dan Isa ibni Maryam, tiada lain karena diamnya mereka, tidak saling melarang dari kemungkaran yang mereka lakukan. Mempersilahkan, ya, silahkan, kamu begini, kamu begini, silahkan, yang lainnya diam. Itu sebabnya laknat. Sehingga jikalau mereka yang sedang pesta diam ketika ada orang datang mempersilahkan untuk minum, maka ini terjatuh ke dalam ayat ini. La yatanahawna an munkarin fa'alu, tidak melarang dari kemungkaran yang sedang mereka lakukan. Tanya. Maka hendaklah tadi, untuk meminimalisir dosa mereka, maka hendaklah dilarang orang yang datang kemudian. Tapi ada yang seperti itu. Ada enggak orang yang berbuat maksiat melarang orang lain? Ya. Ini apa? Pemuda-pemuda belajar minum. Ternyata anak-anak kecil kemarin sore, anak-anak SD diajak, bukan, oh, kamu sana masih kecil, masih kecil belum waktunya. Ada seperti itu? Enggak ada. Bahkan justru apa, ditarik, diajari. Untuk berbuat maksiat. Ya, kalau ada seperti ini, mending. Ya, kalau ada orang lain bermaksiat melarang orang lain untuk mengikuti, masih mending. Tanya. Meskipun apa, sama-sama salah. Sehingga dalam ayat ini, yaqtadi isyirakuhum fil fi'li wa dhammihim ala tarkin tanahi. Ayat ini mengandung konsekuensi sama-samanya mereka dalam suatu perbuatan, dan sama-samanya mereka dalam celaan, yaitu diakibatkan meninggalkan dari nahi mungkar. Sehingga digolongkan dalam satu golongan yang sama-sama dihukumi melakukan perbuatan tersebut, dan sama-sama tercela ketika mereka tidak ada saling mengingkari kemungkaran yang mereka lakukan, memberikan kebebasan dari kemungkaran yang dilakukan oleh orang-orang yang di sekitar. Wabil ayati, dan dalam ayat ini pula, dalilun ala nahyi an mujalasatil mujrimin, sebagai dalil larangan tidak boleh untuk kita duduk bersama orang-orang mujrimin, para pelaku dosa, para pelaku kemaksiatan. Wa amrun bitarkihim wa hijranihim, dan ayat ini pula sebagai perintah, mafhum mukhalafahnya, kalau dilarang untuk duduk dengan mereka, para mujrimin, para orang-orang yang melakukan dosa, maka tentunya mafhumnya, kita diperintahkan untuk meninggalkan mereka, dan diperintahkan pula untuk menjauhi mereka. Maka ini prinsip Allah SWT yang tentunya prinsip ini diamalkan oleh para ulama una, para ulama-ulama kita, sehingga dengan prinsip yang diamalkan ini akan jelas manhajus salafi, manhaj salafi dengan yang bukan manhaj salafi. Akan jelas orang-orang yang meniti jejaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dengan orang-orang yang hanya mengaku sedang meniti jejaknya Rasulullah SAW dan para sahabatnya, tetapi apa? Tidak sesuai dari itikadnya, ucapannya dan perbuatannya. Karena bentuk ittiba' Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, hal itu fil i'tiqadat wal aqwali wal a'mal, mengikuti dari segi i'tiqadat, keyakinan-keyakinan hatinya. Demikian pula ucapan-ucapannya dan perbuatannya. Sehingga jikalau perbuatan engkau menyelisihi apa yang ada pada Rasulullah SAW dan para sahabatnya, ucapan engkau pun menyelisihi si Rasulullah SAW dan para sahabatnya, la yukbar, tidak diterima. Tidak diterima pengakuannya ketika dia mengaku berada di atas manhaj salafi. Karena manhaj ini dibutuhkan orang-orang yang mereka beramal zahiran wa batinan, zahir dan batinnya. Tidak cukup zahir, tapi zahiran wa batinan. Nas'alullah ta'ala ayin fa'al bihada wa wafakan Allah wa iyakum lima yukubahullahi wa'adlah. Walhamdulillah rabbil alamin.